Mendekatlah engkau ke dalam pelukanku, agar dapat ku pecahkan 1000 ketakutanmu. Takkan ku biarkan satu hal saja melukai hatimu. Walau ku sadari lelaki ini memang tidak sempurna, tapi bersama Allah, oh ku yakin semua akan baik-baik saja. Ku yakin semua akan baik-baik saja. Setengah agamaku, biar ku cintai semua kekuranganmu. Ajarkan aku menerima, mensyukuri dan dewasakan hidup ini bersamamu. Terukir kisah makna cinta sejati, karena bersama Allah, oh ku yakin semua akan baik-baik saja. Ku yakin semua akan baik-baik saja. Ku yakin semua akan baik-baik saja. Ku yakin semua akan baik-baik saja.